Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal-akhwat, rahimakumullah. Kita sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai ni'mat, berbagai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Dia yang telah mencipta kita dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Dia yang menghidupkan kita, dan pasti kita akan dikembalikan kepadanya. Dia yang mengatur rezeki kita, dapat atau tidak. Dia yang menentukan sehat sakitnya kita. Dialah yang menurunkan agama kepada hambanya agar supaya agama itu menjadi pedoman hidup bagi mereka. Dan dia pula yang telah mempersiapkan surga dan neraka untuk menjadi tempat kembali orang-orang hamba yang telah dicipta, diberi nikmat, diatur, dan telah diturunkan padanya agama. Karena itulah jamaah, kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus terus-menerus kita wujudkan. Sebab tak satu pun dalam fase-fase kehidupan kita, kecuali hamparan nikmat demi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul sangat jelas di hadapan kita. Nikmat demi nikmat darinya teramat besar, teramat banyak, dan tidak akan mungkin kita mampu menghitung-hitungnya. Karena itu, sehebat apapun kita mensyukurinya, maka kesyukuran kita tidak akan bisa mengimbangi nikmat demi nikmat darinya. Apalagi kalau memang malas untuk mensyukurinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami mengajak diri kami dan kepada jamaah untuk memperhatikan untuk apa kita dicipta. Apa sebab keberadaan kita? Kenapa ada langit dan bumi ini? Allah subhanahu wa ta'ala sang khaliq, sang pencipta, menjelaskan kepada kita dalam banyak ayat maksud dari penciptaan ini. Coba perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kata Allah, dialah yang telah mencipta langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Dan sebelumnya, sebelum ada langit dan bumi, arsy-Nya Allah sudah berada di atas air. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Langit, bumi, di atas semua ini ada air yang teramat luar biasa. Lautan. Yang laut kita tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan yang di atas. Dan di atas air itu ada arsy-Nya Allah. Untuk apa Allah cipta langit dan bumi? Liyabluwakum, untuk membala kalian, menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang ahsan, yang paling baik amalannya. Jadi bukan sekedar beramal, tapi supaya mampu mewujudkan amalan yang terbaik. Ini maksud kita dicipta. Maksud diciptakannya langit dan bumi beserta isinya. Allah cipta untuk kita bumi ini, langit ini sebagai naungan melindungi kita. Liyabluwakum, untuk membala, menguji. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, tabaraka alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mawta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Dia yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Untuk apa? Lihat, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berarti sama ya, maksud penciptaan langit dan bumi dengan maksud adanya hidup dan mati. Dalam surah Dzariyat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak mencipta jin dan manusia manapun, siapapun mereka, إِلَّا كَيْجُوَلِي, hanya dengan satu maksud, لِيَعْبُدُونَ, supaya mereka beribadah kepadaku. Ada perbedaan dengan sebelumnya? Ayo, ada? Sebelumnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjadi ujian, cobaan bagi kita. Guna lahirnya, siapa yang paling baik amalannya? Kalau di sini untuk beribadah, memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah, sekarang perhatikan ayat ini. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yata'amru bainahun lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah mencipta 7 langit dan telah mencipta bumi semisal. Ini dalil, bumi juga 7. Hanya berselisih apakah 7 lapis atau memang 7 bentuk. Dialah yang telah mencipta 7 dan 7. Yatanazzalul amru bainahun, turun dengan turun yang sangat hebat segala urusan antara langit dan bumi ini. Pengaturan yang menciptanya. Kamu mati, kamu hidup, kamu bahagia, kamu untung, kamu ini, turun. Untuk apa semua ini? Allah jelaskan. Untuk apa semua ini? Lita'alamu, supaya kalian yakin. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sungguh Allah terhadap segala qadir sangat mahir. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuan kedua, supaya kalian betul-betul yakin bahwa Allah telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda? Ya. Yeah. Ini beda. Kita simpulkan dulu 3 hal. Ayyukum ahsanu amala, liya'budun, supaya kalian beribadah. Selanjutnya, supaya kalian bisa memahami, meyakini bahwa tidak ada satupun yang Allah, tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, seluruhnya sangat Allah mampu. Dan supaya kalian yakin bahwa Allah sangat mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diciptanya langit dan bumi, diciptakannya kita, diaturnya alam semesta ini, ditetapkannya hidup dan mati, kita dilahirkan, hidup dan pasti mati kembali kepada pencipta kita dengan maksud supaya beribadah kepada Allah, ibadah yang ahsan, yang paling baik. Dan supaya kita semakin mengenal siapa yang kita cintai, siapa yang telah mencipta kita. Ini dikumpulkan dalam satu ayat. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ini ayat, kalau antum ditanya sebutkan 3 jenis tauhid dengan dalilnya rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat, satu ayat langsung menyebutkan semuanya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahu. Allah lah Rabb, pencipta, penguasa semua langit dan bumi beserta keduanya. Setelah itu menyusul fa'bud, maka beribadah kepada Allah. Wastabir, sabar terus menerus, kokoh dan sabar di atas ibadah kepadanya. Ini tauhid ubudiyah, uluhiyah, penghambaan. Hal ta'lamu lahu samia, kamu tidak akan pernah tahu yang semisal, yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemurnian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tauhid al asma wa sifat. Dalam ayat ini, penciptaan langit dan bumi beserta keduanya, pengaturan langit dan bumi beserta keduanya, ilmu akan hal ini melahirkan perintah fa'bud, maka beribadahlah hanya kepada yang mencipta itu, yang mengaturnya, yang disuruh beribadah. Wastabati, disuruh sabar dengan sabar yang hebat, yang kokoh dalam beribadah. Tidak boleh lepas dalam beribadah ini. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, selamanya kamu tidak akan pernah tahu sami, setanding, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika ibadah semakin hebat, kita akan semakin memahami perbedaan pencipta dengan yang dicipta, perbedaan antara hamba dengan yang disembah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini jelas kita dicipta, langit dan bumi dicipta, semuanya kembali kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah. Ibadah apa? Ahsanu amala, yang terbaik, yang terindah. Apa kekuatan ibadah itu? Tidak lepas dari maksud yang lain yang Allah ungkap, supaya kita punya ma'rifatullah, mengenal bahwa tidak ada yang Allah tidak akan mampu, mengenal bahwa Allah sangat memahami, mengilmui segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi sesuatu global dan rinci, besar dan kecil, nampak dan rinci, besar dan kecil, nampak. Syawal, semoga puasa Syawal kita telah selesai. Kalau belum, masih ada kesempatan. Ramadan bulan Quran dan sekaligus merupakan bulan penghambaan. Ramadan adalah bulan berkah. Sesuatu dikatakan berberkah, atau orang dapat berkah, atau sini yang ini punya berkah, kalau memang ada berkah. Apa itu berkah? Berkah asal maknanya al-thubut, az-ziyada, wal-thubut, wal-luzum. Itu berkah. Berkah itu bertambah, kokoh dan terus menerus. Orang teranggap mendapatkan Ramadan kalau setelah keluar Ramadan ada tambahan, sholatnya bertambah, bertambah baik, bertambah khusyuk, bertambah ilmunya termasuk, dan thubut, semakin kokoh sholatnya, semakin yakin dia, semakin mustahil dia tinggalkan sholat, dan istimrar terus menerus. Tidak akan teranggap kalau selesai Ramadan, selesai juga sholatnya. Ya, masih ada yang tersisa sholat Jumat, ini tidak dapat berkah. Selesai Ramadan, selesai bacaan Qur'annya. Selesai Ramadan, selesai juga puasanya. Tidak ada ketertarikan untuk melanjutkan nikmatnya berpuasa. Ini tidak dapat berkah jamaah. Selesai Ramadan, kembali jadi orang-orang kikir. Padahal dalam bulan Ramadan, terasa betul harta itu, terasa nikmat kita keluarkan. memang Allah jadikan sebagai bulan fasilitas supaya kita rasakan nikmati dengan rasa dan nikmat itu supaya mampu kita wujudkan di luar Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang telah kita sebutkan sangat jelas bahwa kita dicipta dengan maksud. Kita dicipta untuk dikembalikan. Kita dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan penciptaan kita. Dan jangan sekali-kali kita mempunyai sangkaan lain. Sangkaan lain itu adalah sangkaan yang paling jahat kepada Tuhan kita. Afahasibatum annama khalaqanakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka, tanpa maksud dan tanpa tujuankah? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua sangkaan yang teramat jahat, yang segera Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Fata'alallahul malikul haqq. Maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu. Maha suci Allah, dialah penguasa yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Kemudian Allah menegaskan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Dia pemilik arsh yang sangat besar, makhluk yang melingkup semua makhluk yang berada di bawahnya. Dialah yang berhak untuk disembah, selainnya tidak. Ilmu tentang kebesaran arsh ini ilmu dahsyat. Dan hanya ada satu hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala yang menjelaskan perbandingan besarnya arsh ini. Yang kapan kita betul-betul meyakini ilmu itu, maka kita tidak akan pernah ragu bahwa la ilaha illallah rabbul azim. Bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah, pemilik, penguasa, pencipta arsy yang sangat besar itu. Sehingga dengannya kita akan bisa dengan mudah, bahkan akan merasakan nikmat dalam mewujudkan penciptaan kita. Hadis itu Nabi mengatakan, perbandingan luasnya langit dan bumi, langit dan bumi, jika dibandingkan dengan kursi yang ada dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya kursi langit dan bumi ada dalam lingkup kursi. Sama kalau kita katakan Depok melingkup Masjid Anwar. Wasi'a Depok Masjid Anwar. Kecil Masjid Anwar jika dibandingkan dengan Depok ini. Jika dibandingkan dengan Indonesia, lebih kecil lagi. Jika dibandingkan dengan bumi, lebih kecil lagi. Kata Nabi, luas jika dibandingkan dengan kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Kita sulit melihat padang pasir. Kita punya lautan. Kalau di tengah lautan, ke depan sejauh mata memandang lautan saja. Ke belakang sejauh, ke kanan lautan saja. Coba lihat gelang di situ. Gelang di tengah padang pasir seperti itu. Kecil, tidak ada nilainya. Itulah langit dan bumi. Kecil. Yang kata Nabi, luasnya kursi jika dibandingkan dengan arsy seperti itu pula. Kursi jika dibandingkan dengan arsy seperti gelang di tengah padang pasir. Yakin jamaah, yakinlah. Yakinlah akan kebesaran ciptaannya Allah. Sehingga kalau kita merasa kerdil di hadapan makhluk, di hadapan makhluknya saja kita rasakan kekerdilan, maka apalagi di hadapan penciptanya. Di sanalah akan lahir la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diibadah, diharap, diminta perlindungan, diminta kesembuhan, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Kita hidup untuk kembali kepada pencipta kita. Kita hidup untuk mewujudkan kita di cipta, maksud penciptaan kita. Kalau kita keluar dari maksud penciptaan kita, bagaimanapun hebatnya status kita di tengah masyarakat, maka kita hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih hina. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, Allah yang mencipta, yang memberi hukum kepada ciptaannya, bukan saya. Allah sendiri yang mengatakan mereka itu sama dengan hewan ternak. Hewan ternak, hewan yang paling rendah. Sapi, kerbau, ini ternak ini. Iya. Tapi jangan samakan dengan sapi hutan. Tapi kalau sapi ternak, antum cambuk, antum apa, terserah. Iya. Rendah betul. Sama kata dia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kapan? Ketika manusia tidak mampu menggunakan pandangannya, pendengarannya, hatinya untuk memahami bahwa dia dicipta dengan maksud. Bahwa dia dicipta untuk beribadah kepada Allah. Tidak mampu memahami, menggunakan jalur ilmu itu untuk mengenal Tuhannya. Tidak bahwa dia akan dikembalikan kepada penciptanya. Mari jamaah, mari kita semakin mengukuhkan diri kita bahwa kita adalah hamba yang hidup untuk menjadi hamba yang pasti kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan penghambaan itu. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala melalui kekayaan kita. Kalau kita orang-orang kaya, jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi kemiskinan kita. Kalau kita orang-orang kekurangan, rasa penghambaan dengan kesyukuran melalui nikmat demi nikmat yang Allah beri. Rasa penghambaan di sisi Allah melalui penghambaan kesabaran, melalui penderitaan hidup dan kekurangan-kekurangan itu. Dalam kondisi apapun juga kita dunia ini, maka penghambaan dalam Islam terbuka. Sebagai imam, sebagai makmum, semuanya hamba. Sebagai penguasa, sebagai rakyat, semuanya hamba. Sebagai lelaki, wanita, semuanya harus jadi hamba. Fastabiqul khairat, berlomba kita dalam kebaikan besar ini. Ingatlah ikhwah, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, pasti kita akan dikembalikan kepada asal penciptakan kita. Minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami mencipta kalian, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian. Pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarlah, dan semakin perhebat kesadaran itu, bahwa hidup untuk beribadah, bahwa hidup untuk mewujudkan ahsanu amala. Alim ulama besar Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala ditanya, apa makna ahsanu amala? Kata beliau, akhlasu wa aswab. Ahsanu amala artinya yang paling ikhlas dan yang paling benar. Dua. Kenapa? Sebab kalau amalan tidak ikhlas, walaupun benar, maka akan tertolak. Amalnya ikhlas, tetapi tidak benar, tidak ada petunjuk, tetap tertolak. Ketika amal di atas petunjuk Allah yang datang dari nabinya, tetapi tidak ikhlas, ada kesyirikan, ada riya, ada sum'ah, ada keinginan dunia semata di akhirat, maka amalan ini tertolak. Atau kita ikhlas salat maghrib 3 rakaat, ikhlas salat maghrib, karena Allah, bukan karena ingin dipuji, tidak ada kesyirikan di dalamnya, bukan karena dunia, tetapi salat maghrib kita jadikan 4 rakaat, tetap tertolak, sebab tidak di atas petunjuk. Dua hal ini harus dipahami secara pasti, tegas, mengakar, yang tidak boleh ada keraguan oleh setiap muslim, sebab awal keislaman kita adalah dua hal ini. Asyhadu pernyataan keikhlasan, pemurnian ibadah, bahwa kita tidak akan dalam bentuk ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa asyhadu anna Muhammad wa rasuluh, dan bahwa kita tidak akan pernah mau beribadah kecuali hanya dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, siapapun yang melakukan sebuah amalan apapun, tapi kalau tidak di atas maka amalan itu tertolak. Tidak cukup jamaah sekedar mau beribadah, tapi ibadah radhiyallahu anhu mengatakan, dan ini kesimpulan tafsir, semua kata ibadah dalam Quran pahami dengan makna tauhid. Kalau disuruh beribadah itu artinya apa? Disuruh memurnikan ibadah. Kalau disuruh beribadah itu artinya apa? Disuruh memurnikan ibadah. Semua kata ibadah itu maksudnya. Mana dalilnya? Baca. Surah yang dibaca imam kita tadi, Ustaz Muslim. Ayo, ada ayat situ. Ayo. Hah? Mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Coba lihat, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Lihat ayat terakhirnya, kalimat terakhir, wa dhalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Allah tegaskan, inilah agama yang lurus. Selain itu, yang keluar dari aturan ayat ini pasti benar. Apa agama yang lurus itu? Coba cermati. Mereka tidak pernah diperintah, Yahudi, Nasara, orang musyrikin, jin dan manusia, tidak akan pernah, illa kecuali satu perintah. Apa perintahnya? Liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Sekedar beribadah tidak, di sini diurai makna ibadah. Liya supaya mereka mukhlisina lahuddin, dalam keadaan betul-betul mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu. Sampai di situ ayatnya? Tidak. Masih diri diperjelas. Kenapa? Sebab surah ini namanya surah Al-Bayyinah. Surah kejelasannya sangat mukhlisin, supaya kalian keadaan betul-betul mengikhlas. Diperjelas lagi, hunafa, sebagai orang-orang hanif. Hanif ini hanif artinya membelok. Maksudnya apa? Membelok, menghindar dari semua yang disembah selain Allah, dari seluruh ajaran yang keluar dari petunjuk. Itu hanif. Sehingga betul-betul dirinci, disebutkan keikhlasan, yang ketika ikhlas disebut, gambaran pertama yang muncul apa? Murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika disebutkan selamatnya semua penghambaan kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu jelas, ibadah murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selamat dari semua penghambaan kepada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk waktu, kita cukupkan dulu sehabis sholat. Masih ada ya? Habis sholat? Lanjut? Sebentar saja. Iya, lanjut sebentar. Saya tidak tahu waktunya kapan. Kalau besok kapan? Hah? Ada besok? Habis sholat subuh? Iya. Kalau begitu, habis sholat isya, kita lanjutkan sedikit uraian tentang ibadah, beberapa jenis ibadah. Kemudian sehabis sholat subuh, kita akan bacakan ada dua materi. Antum yang pilih. Materi pertama, usulul ma'asi, pokok seluruh dosa ada di mana. Materi yang kedua, sebab-sebab hamba dijauhkan dari taufiq, diharamkan dari hidayah. Pilih yang mana? Oh, tidak bisa dua-duanya. Pada subuh sama, waduh. Nantilah pertemuan ke lain kali lagi. Taib, dua-duanya kita bisa sisipkan satu pembahasan. Kita ambil usulul ma'asi, iya, kita sisipkan, iya, inti dari sebab diharamkannya hamba dari taufik. InsyaAllah ta'ala, sehabis sholat kita lanjut. Subhanakallahumma hamdika.